warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, Kitab Jihad Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan bab masalah sembelihan, buruan dan juga makanan dan minuman. Dan kita akan masuk insyaAllah pasal ke-10 pada siang ini. Semoga Allah berkahi masalah kriminalitas atau kejahatan, ya, dan hukum-hukumnya. Materi pertamanya, masalah kejahatan pada jiwa. Masalah membunuh jiwa. Yang poinnya, pengertian kejahatan pada jiwa. Kejahatan pada jiwa adalah pelanggaran atas manusia dengan membunuhnya atau menghilangkan sebagian anggota tubuhnya atau melukai tubuhnya. Ini punya hukum sendiri dalam Islam. Seperti apa hukumannya kalau orang membunuh atau orang melukai. Tapi jelas ini pengertian dulu yang dimaksud dengan kriminalnya di sini. Kemudian poin B-nya, hukum kejahatan pada jiwa itu sendiri, membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah haram. Apapun alasannya. Demikian pula dengan menghilangkan atau melukai bagian tubuhnya dalam bentuk apapun. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekafiran kecuali membunuh seorang mukmin. Sampai sini dulu saya jelaskan. Dikatakan bahwa saya membunuh seseorang, makna seseorang masuk dalamnya kafir dan beriman tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah haram. Oh, berarti Ustaz membunuh orang kafir enggak boleh? Enggak boleh. Kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Orang kafir punya tingkatan-tingkatan. Ada kafir zimmi, yaitu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Ada kafir mu'ahad, atau orang kafir yang dalam perdamaian dengan kaum muslimin walaupun tidak tinggal di wilayah kaum muslimin. Dan ada kafir harbi, ada orang kafir yang keluar mau memerangi Islam. Maka yang boleh kita perangi adalah yang kafir harbi, orang kafir yang keluar untuk memerangi Islam. Kalau orang kafir zimmi seperti warga negara Indonesia yang banyak non muslim, orang kafir Nasrani, Yahudika, Hindu, Buddha, semua itu orang-orang kafir dalam pandangan Islam. Dan kafir istilah lawan daripada Islam, jadi kan, atau lawan daripada mukmin. Maka mereka yang tidak buat masalah tidak boleh diperangi. Bahkan kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah, siapa yang menyakiti satu orang zimmi maka dia akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Dan Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi SAW menjawab undangan mereka pada saat diundang makan oleh beberapa pendeta Yahudi karena sembelihan ahli kitab halal. Kemudian Nabi SAW bermuamalah dan mengizinkan para sahabat untuk bermuamalah. Di antaranya Nabi SAW pernah utang, ya, 20 sa' kurma kepada orang Yahudi. Dan juga mengizinkan para sahabat bermuamalah dengan mereka, partner bisnis dengan mereka, belanja di pasar mereka. Kemudian ada, dan itu pada saat itu orang-orang Yahudi adalah zimmi, orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Nabi SAW. Kemudian kafir mu'ahad, misal Indonesia punya perdamaian dengan satu negara kafir, maka dicatatlah ke perdamaian, tidak ada peperangan di antara mereka dan seterusnya. Makanya namanya orang-orang kafir yang ada di sana mu'ahad, orang-orang yang dapat atau dalam naungan perdamaian. Ini juga tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari ra'ahadal jannah wa inna riha latujat min masirati arba'ina khalifah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, orang kafir yang sedang perdamaian dengan Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Tinggal kafir harbi, kafir yang keluar untuk berperang, seperti kasus orang-orang Quraisy yang keluar ke Badr, orang-orang Quraisy yang keluar di Uhud, ke Uhud. Maka ini orang-orang kafir memang sengaja ingin menyerang Islam. Maka ini yang boleh diperangi. Itu pun kalau kita mau membunuh, sudah kita jelaskan di bab berburu kemarin. bahwasanya Allah, Nabi SAW bersabda, Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam segala hal. Maka kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah, tenangkanlah hewan sembelihan kalian dan tajamkanlah pisau kalian. Maka ini kalau orang kafir. Ada juga satu pintu lagi, orang kafir boleh dibunuh kalau pembelaan diri. Kalau kita membela diri, misal ada perampok ingin merampok kita. Nah, kalau kondisi begini, si perampoknya ini muslim atau kafir, lalu kita membela diri kita, membela harta kita, lalu dia terbunuh, kita enggak masalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, perangi dia, lawan dia. Maka orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tidak ada hukuman atasmu, karena kau bela hartamu. Lalu bagaimana kalau aku terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Ya, itu berbeda keadaannya. Tetapi kalau orang kafir, tidak ada masalah, tidak boleh diganggu. Begitu juga dengan muslim, semua darahnya haram, tidak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduh. Semua muslim darah muslim yang lain hukumnya haram. Tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh ambil hartanya, tidak boleh dicoreng kehormatannya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan ada keadaan di mana dibolehkan secara syariat. Misal, tadi contoh perampok muslim, tapi dia merampok, dia mau memerkosa istri di istri kita misalnya, dia mau apalah, maka itu kita pada saat membela diri boleh. Atau dia tertangkap melakukan pembunuhan atau perbuatan kriminal yang kriminal ini sangat tinggi ya bahayanya, seperti dia membuat pemberontakan lah atau apa saja yang besar-besar ya yang berbahaya, maka ini hukumnya dihukum mati oleh pemerintah setempat. Maka ini yang dibolehkan, tapi selain daripada ini hukumnya haram. Membunuh ini tentu banyak sekali contoh-contohnya, tidak harus menusuk badan orang lalu mati, itu salah satunya. Tapi apapun yang menjadi penyebab orang lain mati, maka si penyebab itu membunuh. Misal dia menaruh racun di minuman orang, di makanan orang, walaupun dia niat tidak mau membunuh, orang itu mati, tetap dosa. Karena memang dia sudah tahu ini akan bisa membawa pada kematian sebenarnya. Tapi bisa mati, bisa enggak, gitu kan. Maka itu masuk dalam masalah bab ini. Ya, ini tidak boleh ya. Tidak dibolehkan. Demikian pula kata beliau di sini, dengan menghilangkan atau melukai sebagian tubuhnya, kayak mencongkel matanya, memotong kupingnya, memotong hidungnya, memotong tangannya, kakinya, kemaluannya, ini semua akan ada hukuman. Kalau ini hukumannya kisos, apa yang kita lakukan pada orang itu kita juga dibalas yang sama. Kita tonjok muka orang, ditonjok juga. Ada namanya diyah nanti, denda. Ada nilai-nilainya itu. Ya. Jadi jangan main sembarangan tonjok orang, karena satu gigi itu nilainya 10 ekor unta. Ya. Nanti kita pelajari itu, ada dalam bab sendiri, ada hadisnya masalah itu. Jari-jari ini semua ada nilainya. Kalau dipatahkan 5 ekor unta satu jari, berarti ini 25 ekor unta. Kalau satu ekor unta 100 juta, ini kayak mendadak dia. Jadi gak boleh sembarangan. Dan saya sudah pernah bilang, kalau ada yang ajak bertengkar, biarkan dia bertengkar sama tembok dan pohon, jangan layani. Kata beliau, yang lebih besar lagi dosanya adalah membunuh orang mukmin. Membunuh secara umum kafir, orang muslim yang biasa ibadahnya, itu juga dosa besar. Tapi kalau membunuh orang mukmin, orang ahli ibadah, pergi masjid sholat tiap hari menjaga pendapatannya, atau para ulama, ini bahaya ini. Ini sangat berat. Karena orang-orang ini lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang-orang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah ancaman berat membunuh orang mukmin adalah surah An-Nisa ayat 93. Dan saya sudah bilang tadi, membunuh tidak harus pisau, tapi apapun yang menjadi penyebab orang itu mati. Ya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah hukum membunuh ini dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis beliau, hadis riwayat Bukhari nomor 6864 dan Muslim 6678, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Ketahuilah bahwasanya perkara pertama yang diadili pada hari kiamat adalah dalam perkara pembunuhan atau pertumpahan darah. Maka ini berarti masalah ini masalah berat. Kemudian sabda Nabi SAW juga, la yazal al mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Sungguh seorang mukmin akan tetap dalam kelapangan di dalam agamanya, maksudnya dia masih mudah bisa taubat, dia kembali dalam jalan Allah, selama atau sepanjang ia tidak menumpahkan darah haram atau membunuh secara batil. Hadis riwayat Bukhari nomor 6862. Nah, orang kalau sudah membunuh orang lain, maka itu secara kejiwaan dia selalu terganggu, bahkan bisa dia terganggu sepanjang hidup dia, walaupun dia membunuh cuma sekali saja. Ya. Nah, ini berat, makanya dosa membunuh ini harus dihindari. Dan ingat, apapun yang menjadi penyebab orang lain mati, maka kita dapat dosanya. Ya, racun. Ada contoh-contoh lain, banyak di Indonesia terjadi, tapi orang tidak tahu kalau itu dosa membunuh. Dia menjual makanan expired. Orang makan keracunan, mati, membunuh, gitu kan? Istri ada makanan rusak di rumah, beracun, lalu kemudian dia hidangkan ke suaminya, nggak apa-apa deh daripada dibuang, hemat uang bulanan kan? Nah, kasih suaminya, suaminya mules, peracunan, mati, istri dapat dosa membunuh. Nah, istri ngepel di rumah, lagi tumpah alat pel, sabun pel kan licin. Suaminya sudah pergi kerja, kemudian dia belum selesaikan tugas pelnya, bunyi handphonenya, temannya telepon. Dia gosip dulu sama temannya, ngobrol lama-lama, suaminya rupanya lupa handphone di rumah. Buru-buru kembali, kepleset, kebentur kepalanya, mati. Maka istri dapat dosa. Kenapa terima telepon sementara pekerjaan belum selesai? Bahaya ini, ya. Ini juga sering terjadi, ibu-ibu kadang-kadang melakukan itu pada anaknya. Dikasih susu sudah rusak karena malas bangun tengah malam. Ini semua berbahaya, ya. Pembantu rumah tangga malas mengurus anaknya orang, main dipukul, main segala macam. Saya pernah dilihatkan cuplikan oleh istri saya tentang seorang pembantu yang sangat jahat sama anaknya orang. Memukul, itu luar biasa. Anak ini bisa mati kalau lihat pukulannya itu. Dan na'udzubillah ada perempuan seperti itu, ya. Ini bisa sampai pada tingkat haram menikahi wanita begitu. Karena Nabi SAW menyuruh kita menikah dengan wanita yang penuh kasih sayang, yang subur. Salah satu penuh kasih sayang itu kata ulama apa? Suaranya lembut, tangannya lembut, tatapan matanya lembut, suka mengalah. Itu yang Nabi suruh menikah. Kalau perempuan sudah biasa melotot, suaranya besar biar tidak pakai mikrofon, maka jangan dinikahi. Ya. Antum jangan ketawa, serius ini. Kecuali kalau antum suka memang suara yang keras. Ya. Sedikit selingan, siang hari biasanya ngantuk ya. Walaupun itu benar hukum syar'i. Maka itu contoh, begitu juga dengan suami, hati-hati para suami. Tanggung jawab kita adalah perlindungan terhadap istri dan anak. Kapan atap bocor? Istri sudah bilang ini atap bocor, ini listrik rusak, terbuka nih, ya, tutupan kabel-kabel itu. Karena biasanya anak-anak kalau pegang atau saya pegang nanti kesetrum. Ya nanti suaminya gampang-gampangin. Begitu satu waktu 2-3 hari istrinya lagi ngepel lupa, batangannya basah pegang listrik, kesetrum, mati istrinya. Suaminya dapat dosa membunuh karena tanggung jawab dia. Ya. Ada orang nyetir mobil, ugal-ugalan, banyak penumpang, balap-balap, gak tahu diri. seakan-akan menunjukin kehebatan gitu kan. Tabrakan, jatuh, banyak jiwa semua mati. Dia tanggung dosa membunuh. Ya. Sebenarnya standarisasinya ada itu. Saya baru pertama kali lihat itu ada alat di Spanyol kemarin waktu kita umrah plus Spanyol. Kebetulan kameramen kita harus di sini juga ikut pada saat itu. Itu dia pasang alat, saya bilang sama dia, sama-sama supirnya, kita perjalanan jauh gitu. 5-6 jam ya kita keluar kota ya. Bisa lebih cepat enggak? Kata supirnya enggak bisa. Rupanya di situ dia terus dia jelaskan di situ ada alat dipasang. Dia kalau jalan lebih dari kecepatan itu ketahuan di kantor pusatnya. Itu pengamannya bagus itu. Kadang-kadang mereka juga melanggar itu karena ingin buru-buru istirahat. Kalau orangnya terampil be, mungkin, tapi ada orang tidak gitu. Saya pernah lewat darat dari Jawa Timur ke Jakarta, luar biasa bus-bus itu, ya. Luar biasa dijadikan kayak mainan anak-anak itu mobil, ya. Balap-balapan bersebelah-sebelahan itu kalau ada dan ini kiri kanan rumah masyarakat. Kalau ada satu orang keluar tabrak itu. Dengan kecepatan itu, enggak mungkin dia bisa rem. Saya lihat betul, saya lewat di belakangnya dan di sebelah kiri kanan itu sudah rumah masyarakat. Walaupun malam hari, tiba-tiba istrinya sakit dia keluar. Belum lagi seringkali motor tiba-tiba keluar gitu kan. Ini berbahaya sekali semuanya. Dan ini penyebab pun orang mati dosa ya. Maka jadi orang mukmin jadi orang yang tenang. Kita bukan lelet ya. Lelet gak boleh dalam Islam. Tapi bukan juga tergesa-gesa. Karena kata Nabi SAW, al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru tergesa-gesa dari syaitan. Wal anatu minar rahman. Dan sifat tenang, tidak tergesa-gesa itu justru dari Allah Zat Maha Pengasih. Tenang itu dalam arti kata bijaksana mengambil keputusan. Walaupun cuma sejenak, pikirin dulu 1-2 menit, oh ya ini solusinya. Jangan buru-buru, hanya nyesal gitu. Bisa saja mungkin kita bisa mendapatkan sekian banyak pahala jadi berkurang, atau bisa saja kita selamat dari dosa malah kita terjerumus kan gitu. Hanya karena tergesa-gesa saja. Maka hati-hati nih. Poin C-nya, macam-macam kejahatan pada jiwa. Ini contoh-contohnya. Kejahatan pada jiwa terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, pembunuhan dengan disengaja. Ambil pisau, tusuk, sengaja. Pokoknya memang niatnya mau membunuh. Orang digebukin sampai mati. Ya. Yaitu pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh atau melukai seorang mukmin, lalu mendatangi dan memukulnya dengan besi, tongkat, batu, atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, menenggelamkannya ya ke dalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat anggota tubuhnya atau melukainya. Kejahatan yang disengaja ini wajib ditegakkan qisas, balasan hukuman juga atas pelakunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udna bil udni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Al-ayat. Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Ini berlaku juga dalam Al-Qur'an ya. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Jadi ada balasannya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini, imma an yufda wa imma an yuqad." Orang yang menjadi waris seseorang yang terbunuh, misal A terbunuh di tangan B, maka ahli warisnya si A memiliki 2 pilihan, yaitu diberikan diyah, denda. Nanti kita jelaskan masalah jumlah-jumlah denda itu insya Allah ada sebagian dijelaskan. Atau menuntut qisas, artinya dipenggal juga si pelaku pembunuh ini atau pembunuhan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6880. Juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bidamin aw khablin fa huwa bil khiyari baina ihda thalath, imma an yaqtassa aw ya'khudha al aqla aw ya'fu, fa in arada rabi'atan fa khudhu ala yadayhi. Barang siapa yang terbunuh atau terluka, ia berhak memilih salah satu dari ketiga hal tersebut, menuntut qisas, mengambil dia atau tebusan harta, atau memaafkan. Jika dia menginginkan yang keempat, maksudnya selain yang tiga tadi, maka cegahlah ia. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ahmad dan juga Ibnu Majah. Ini yang pertama tentang masalah membunuh secara sengaja. Maka ahli warisnya berhak untuk menuntut dibunuh juga orang pelaku ini, atau dia menerima dia denda. Nanti biasanya pemerintah setempat menentukan itu. Kalau orang selamat dari kisos, tidak jadi dibunuh, maka dia harus bayar 100 ekor unta misalnya. Nah, kalau unta tidak ada, nilainya berapa misalnya, maka dia bayar kepada ahli waris gitu. Kalau dia luka, maka dia berhak meminta kisos ya. Misalnya tangannya satu dipotong, maka dia juga potong tangannya orang itu. Atau kata Nabi SAW, diambil dia jarinya, dipotong itu berapa nilainya. Nanti kita jelaskan ada itu, satu jari kalau nggak salah 5 ekor unta. Maka itu dia bisa ambil, nilainya satu ekor 100 juta, berarti 500 juta dia dapat. Atau dia memaafkan, kalau dia mau cari pahala dia maafkan. Dan tidak ada pilihan yang lain. Karena kata Nabi SAW, selain daripada tiga ini, minta kisos atau dia dibayar dengan uang, ditebus dengan uang, atau memaafkan. Siapa yang mau ambil keempat, cegahlah dia. Dia tidak ada lagi pilihan yang lain. Itu yang pertama dari macam atau ragam kejahatan pada jiwa atau membunuh, yaitu sengaja. Yang kedua, seperti disengaja atau syibhu amd, yaitu bahwa pelaku kejahatan tidak bermaksud membunuh atau hanya ingin menggoreskan luka yang ringan pada sebagian anggota tubuhnya dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya, atau memukulnya dengan tangannya, memukul kepalanya, menceburkannya ke air yang dangkal, menghardik di hadapannya atau mengancamnya, tapi karena tindakan itu orang yang bersangkutan meninggal dunia. Hukum atas kejahatan semacam ini bahwa pelakunya wajib membayar dia kepada keluarganya, dan wajib pula kafarah atasnya. Jadi kalau dia, denda yang dibayar kepada keluarga orang yang sedang terlukai atau terbunuh tadi, dan dia harus bayar kafarah. Kafarah itu adalah pembersih dosanya. Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Al-Ayah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena bersalah atau tersalah, tidak sengaja dia, dia niatnya cuma mau menyiksa tapi akhirnya mati gitu kan? Dia celupin ke kolam wastafel air, ternyata dia tidak mau niat membunuh, begitu dilepas, diangkat, mati gitu kan? Berarti dia sudah membunuh di sini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maksudnya dia tidak niat membunuh tapi akhirnya mati, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sebagai kafaranya, gitu kan? Serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya atau orang yang terbunuh tadi, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh itu, bersedekah atau memaafkan. Yang ketiga, karena salah atau tidak sengaja. Ada proses pembunuhan dengan cara ini. Salah, targetnya salah, atau dia tidak sengaja. Yaitu bahwa seorang muslim melakukan satu tindakan yang diperbolehkan, seperti memanah atau berburu, atau memotong daging-daging hewan, tetapi alat yang dipergunakannya meleset sehingga mengenai seseorang yang menyebabkan kematiannya atau melukainya. Hukum atas perbuatan yang tidak disengaja ini adalah sama seperti ketentuan yang kedua, tetapi dendanya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa. Berbeda dengan pelaku kejahatan seperti disengaja, maka dendanya lebih berat dan pelakunya berdosa. Jadi tetap dia berusaha membebasin budak dan membayar denda kepada keluarga orang yang jadi korban. Baik, kita masuk sekarang ke materi kedua. Itu tadi ragam jenis kriminal dalam membunuh jiwa ya. Baik itu membunuh secara sengaja atau mirip dengan sengaja atau tidak sengaja. Materi kedua ini tentang hukum-hukum tindak pidana. Poin A-nya, syarat-syarat wajibnya qisas. Balasan hukuman. Qisas adalah qisas atas pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cacat atau luka tidak wajib dilaksanakan kecuali apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh, yang mati, adalah orang yang terlindungi jiwanya. Jika ia seorang pezina yang muhsan. Tahu muhsan gak? Hah? Muhsan. Udah berapa tahun saya bina di sini gak tahu. Orang yang muhsan, orang yang sudah menikah. Jadi kalau laki-laki atau perempuan sudah menikah, diistilahkan dengan muhsan. Nah, kalau dia sudah menikah, walaupun umurnya masih baru 17 tahun, 15 tahun, kalau dia berzina, hukumnya rajam. Sampai mati. Kalau dia belum menikah, walaupun sudah umur 50 tahun, hukumnya cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Itu hukuman zina. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindung jiwanya. Jika ia seorang pezina yang muhsan, artinya memang dasarnya dia dirajam dan bisa dihukum mati, atau orang yang murtad keluar dari Islam. Jadi orang yang murtad dari Islam, pemerintah Islam harus tegas dengan mereka. Bahkan ada perintah untuk menghukum mati mereka, tapi bukan individu. Ini keputusan pemerintah. Yang kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Tapi bukan kita individu, kembali kepada hukum pemerintah. Atau kafir, dan kafir sudah saya jelaskan harusnya kafir harbi. Orang kafir yang keluar mau berperang. Kalau orang-orang yang dibunuh ini adalah orang-orang yang layak mati, maka tidak ada qisas. Sebab darah mereka termasuk halal karena kejahatan mereka. Yang kedua, jadi supaya ada qisas harus orang yang terbunuh itu orang yang terlindungi. Misalnya orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, atau orang mukmin, orang muslim secara umum ya. Yang kedua, pembunuhnya adalah seorang mukallaf. Makna mukallaf adalah yaitu dewasa dan berakal. Jika ia seorang anak kecil, masih kecil belum mengerti apa-apa, anak kecil bawa pisau dia tusuk ibunya, dia tusuk ayahnya, dia tusuk kakaknya, enggak ngerti, masih kecil. Atau orang gila, maka tidak ada qisas karena tidak ada taklif, enggak ada beban hukum pada mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalatha, as-sabi hatta yablugh wal majnuni hatta yufiq wan naimi hatta yastaqil. Pena pencatat dosa diangkat dari tiga orang, yaitu yang pertama anak kecil sampai ia dewasa atau balig. Yang kedua, orang gila sampai ia sadar atau sembuh. Dan yang ketiga, orang tidur sampai ia bangun. Hadis riwayat Ahmad nomor 943, Abu Daud 4403. Tentu tidur benar-benar, bukan tidur direkayasa ya. Kalau ada orang pura-pura tidur supaya dia lepas dari hukum, lalu kemudian dia membunuh orang di sebelahnya, maka ini kena hukum. Tapi kalau orang ngigau, mungkin dia tidak sengaja, dia tidak sadar, dia mimpi berantem, mimpi perang dalam mimpinya, kemudian dia menusuk orang di sebelahnya dalam kondisi tidak sadar, maka itu baru masuk dalam bab ini atau poin nomor 2 ini. Jadi hanya ada qisas pada pembunuh yang mukallaf, maksudnya dewasa, balig ya, dan bukan gila, sehat. Yang ketiga, derajat pembunuh sama dengan orang yang dibunuhnya dari segi agama, kebebasan dan penghambaannya. Sebab seorang muslim tidak dibunuh karena ia membunuh seorang yang kafir. Tidak pula orang merdeka karena membunuh budak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis riwayat Ahmad nomor 6651 dan Tirmidzi 1413. Artinya tetap nanti bayar denda kepada keluarganya, tetapi tidak ada qisas bagi si pelaku ini. Hal ini juga dikarenakan budak layaknya sesuatu yang dihitung dengan harta sehingga dapat ditentukan harganya. Pernyataan Ali radhiyallahu anhu menyebutkan, termasuk sebagian dari sunnah adalah orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Ini disebutkan Baihaqi jadi 8 halaman 34. Dan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Hadis ini riwayat Baihaqi jadi 8 halaman 35. Yang terakhir, yang keempat, ini syarat qisas, pembunuhnya bukan orang tua dari orang yang terbunuh, bapaknya atau ibunya, kakeknya atau neneknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yuqtal walidun biwaladih. Orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anaknya. Ya, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jarud dan disahihkan oleh beliau. Dan ini hadis disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, nomor hadisnya 348 dan Tirmidzi nomor 1400. Jadi kalau ayah atau ibu yang bunuh anaknya enggak ada kisos. Tapi kalau terbalik, anak yang bunuh orang tuanya kisos. Dia membunuh dipenggal. Karena memang tidak mungkin, kata ulama, orang tua membunuh anak kecuali orang tua itu tidak normal. Allah tanamkan dalam hati orang tua rasa cinta kepada anaknya, itu bagian dari tubuhnya. Enggak mungkin dia, kecuali dia sangat jahat dan bejat. Syaitan-syaitan manusia yang kadang-kadang kena marah sama anaknya saja sudah sampai ditonjokin, diinjak-injak segala macam, itu mungkin naudzubillah orang yang sudah Allah angkat rahmat dari hatinya. Sebagaimana seorang sahabat punya 10 anak laki-laki, dan waktu dia berkunjung, dia orang Badui berkunjung di masjid Nabi SAW, kebetulan lewat Hasan dan Husain. Lalu Nabi SAW pelukin Hasan Husain, diciumin, disayang, bercanda sama dia. Dia kaget, dia bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, belum pernah saya cium seumur hidup saya. Cium anak aja enggak pernah. Apa kata Nabi SAW? Saya mau buat apa kalau Allah sudah angkat rasa kasih sayang dari hatimu? Mencium aja, kalau tidak cium sudah dianggap seperti satu kekurangan dalam Islam. Apalagi sampai membunuh gitu kan. Jadi orang tua tidak mungkin bunuh anaknya. Makanya ulama sepakat mengatakan, sesuai dengan hadis Nabi SAW di sini, tidak ada atau orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Tentu di sini membunuh anak juga ini hati-hati ya, termasuk dalamnya adalah aborsi ya. Itu termasuk membunuh anak, tidak boleh. Poin B-nya, masalah syarat-syarat pelaksanaan qisas. Kalaupun akan dilakukan qisas, maka dikatakan penuntut qisas keluarga orang yang terbunuh atau dianya sendiri yang terluka badannya kalau mau minta qisas kepada hakim, tidak akan mendapatkan haknya kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, penuntut hak atas qisas harus mukallaf atau balig. Dia dulu sendiri sudah balig dan mukallaf. Ya. Telah terbebani padanya hukum syar'i. Jika ia adalah anak-anak atau orang gila, maka pelaku kejahatannya ditahan sampai anak-anak itu menjadi dewasa atau orang gila menjadi sadar. Setelah itu keduanya berhak mengajukan qisas atau mengambil diyah atau ganti rugi atau memaafkannya. Ketentuan ini telah diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang kedua, semua anggota keluarga penuntut qisas harus sepakat. Jadi kalau si A mati terbunuh, maka semua keluarganya harus sepakat. Jika sebagian ahli waris dia dari si mayit memaafkan pelakunya, maka tidak ada qisas bagi mereka, bagi orang yang pelaku pembunuhan ini. Dan sebagai pengganti bagi anggota keluarga yang tidak memaafkannya, mereka berhak mendapatkan diyah. Yang ketiga, memberikan jaminan pada saat mengeksekusi bahwa mereka tidak akan melampaui batas luka seperti yang diperbuat pelakunya, atau tidak akan membunuh selain pembunuhnya, dan tidak juga membunuh wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan menyapi anaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada wanita yang sengaja membunuh, lam tuqtal hatta tada'a ma fi batniha in kanat hamila wa hatta tukaffila waladaha. Ia tidak akan dibunuh sehingga ia melahirkan anak dalam kandungannya jika ia wanita hamil, dan sehingga ia mengurus dan membesarkan anaknya, maksudnya menyiapinya selama 2 tahun. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2694. Jadi kalau misalnya ada orang mau qisas, jarinya terputus misalnya, maka dia harus lakukan maksimal seperti luka dia. Tidak boleh dia, misalnya waktu dia dipotong tangannya pakai pisau kecil, sekarang dia pakai parang besar misalnya, atau dia pakai batu menghancurkan tangan orang, enggak boleh. Itu termasuk syarat yang disampaikan di sini. Memberi jaminan bahwa pada saat mengeksekusi bahwa mereka tidak akan melampaui batas luka seperti yang diperbuat oleh pelakunya, atau tidak akan membunuh selain pembunuhnya. Yang keempat, eksekusi tersebut harus dilakukan di hadapan penguasa atau wakilnya sehingga dapat menjamin ketepatannya dan tidak melanggar batas. Ya, serahkan kepada pemerintah jauh lebih baik tentunya. Ya. Yang kelima, eksekusi dilakukan dengan alat yang tajam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La kawada illa bisayf. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Ada putusan nomor 1678 kalau di buku saya ini ya, di buku cetakan lama saya tidak tahu. Yang jelas di sini dikatakan putusan 1678, sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuh dieksekusi dengan cara yang sama seperti pada saat ia melakukan pembunuhannya. Jika ia menggunakan pedang maka ia pun dieksekusi dengan pedang. Jika mempergunakan batu maka dengan batu. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih atau disepakati oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar pelaku pembunuhan terhadap budak perempuannya dengan memukul kepalanya dengan batu agar dipukul pula kepalanya dengan batu. As-Suyuti tidak berkomentar atas hadis ini, kata beliau. Ya. Jadi hadis ini atau riwayat atau poin nomor 5 ini menunjukkan bahwasanya eksekusi pun bukan dengan menyiksa pelaku kriminal, tapi mengeksekusinya secepat mungkin. Dan subhanallah, saya waktu susun tesis S2, saya sempat pernah dulu membaca sebuah tulisan ditulis oleh beberapa penulis dari Mesir. Mereka membahas tentang datangnya beberapa tokoh-tokoh pakar kriminal barat ke Al-Azhar untuk mencari tahu bagaimana pandangan Islam tentang pelaku kriminal kelas kakap nih. Diapakan mereka yang sudah membunuh, apalagi berulang-ulang, penyebar narkotika, apalah segala macam. Maka kesimpulannya adalah disampaikan kisos, dan kisos adalah penggal kepala. Maka mereka adakan penelitian, karena mereka selama ini pakai listrik, ya, orang didudukin di listrik atau pakai racun diminum, ya, sehingga merusak organ-organ tubuhnya, atau misalnya di tembak, ya, pakai sniper beberapa orang. Dan mereka coba mempelajari kenapa Islam menyuruh pedang, dan mereka kembali juga di zaman kerajaan-kerajaan klasik dulu milik mereka di Romawi juga ada proses pemenggalan kepala ini. Apa kira-kira bedanya? Maka mereka menemukan memang seperti sabda Nabi SAW, subhanallah, di sini yang Nabi bilang tidak ada kisos kecuali dengan pedang yang tajam. Jadi ternyata mereka temukan pedang adalah cara yang paling cepat untuk mengeksekusi pelaku kriminal. Jadi cepat mati gitu, dipenggal selesai. Sniper bisa saja luput, ya, meleset pelurunya. Makanya butuh beberapa orang sniper. Orang listrik tepat masih merasakan sakit. Kalau tiba-tiba tengah disiksa kemudian mati listriknya, misal. Atau orang yang diracuni, belum tentu semua urat-uratnya berhenti. Kalau misalnya dia tidak mati dan cuma cacat, berarti target belum tercapai. Dan menyiksa orang, tujuannya kan dengan matinya dia matilah kriminal bersamanya yang dia lakukan. Maka ini salah satu hikmahnya kenapa Islam datang dengan pedang ini. Ada poin di sini, pilihan antara kisos, membalas yang setimpal dengan perbuatan, atau diat, denda tebusan uang, atau ampunan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya, di mana korban merasa aman dari tipu daya si pembunuh, kemudian dia dibunuh, baik untuk mengambil hartanya atau menodai kehormatan istrinya, atau karena si pembunuh takut ia menyebarkan rahasianya, atau yang semisalnya, maka dalam hal ini tidak ada ampunan walaupun wali orang yang dibunuh memaafkan. Dan bagi penguasa agar tidak memberikan ampunan dan menghukumnya dengan ta'zir atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Jika seorang muslim berhak mendapatkan ganti rugi untuk darahnya atau saudaranya, maka ia mempunyai 3 pilihan, yaitu melaksanakan kisos atau mengambil diat atau memaafkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Jadi sini teman-teman kita perlu garis bawahi, kalau ada orang mau membunuh orang lain, dia menipunya Tipuan ini misalnya dia buatlah sebuah rekayasa cerita, seakan-akan pergi rekreasi berdua, seakan-akan diajak nginap di hotel. Dia tipu dan ketahuan dia berusaha untuk membunuh orang ini. Kalau dia ketahuan melakukan itu dan tidak sempat mengeksekusi, menjalankan pembunuhannya itu, dan ketahuan makarnya ini, maka hukumnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi kalau dia sempat membunuh dengan tipu dayanya, hukumnya dikisos, dipenggal. Dan khusus bagi orang yang membunuh dengan cara seperti ini, memang dia mengatur sebuah strategi ya untuk membunuh. Memang dia berteman atau dia menikah atau dia gini dan begitu sampai terakhir dia membunuh. Maka ini hukumnya berat. Tidak boleh ada pengampunan. Walaupun keluarganya si mayit mau memaafkan, penguasa pun tidak boleh memaafkan. Begitu yang dimaksudkan dalam pernyataan beliau di sini. Karena ada orang dia membunuh karena dia emosi. Bukan dia mengaturnya, tadinya dia enggak mau membunuh. Tapi rupanya berantem sampai emosi, berantemlah dia bunuh-bunuhan gitu kan. Terbunuhlah salah satunya. Maka ini hukumnya masih mungkin dimaafkan karena dia lagi emosi. Tapi kalau orang sengaja dari awal berteman sama orang lain dengan target mencelakakannya, maka ini berat. Ini harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun kalau tidak terjadi eksekusi pembunuhan. Kalau terjadi maka kisos, dibunuh. Cuma bedanya dia dengan prosesi membunuh yang lain itu masih bisa dimaafkan. Kalau ini biar walinya si mayit memaafkan enggak boleh. Penguasa juga memaafkan tidak boleh. Karena memang dia mengatur makar. Kata beliau selanjutnya ya, jika seorang muslim berhak mendapatkan tirugi untuk darahnya atau saudaranya, makanya mempunyai tiga pilihan, yaitu kisos, diat, dan memaafkan. Jadi kalau ada orang dibunuh, maka ahli warisnya punya tiga hak. Kisos juga, orang yang dibunuh juga, atau mereka tentukan dia dan dibayar atau denda. Kemudian kalau tidak, maka mereka memaafkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga tentang memaafkan ini adalah sebuah hal yang mulia dalam surah Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya adalah tanggungan Allah. Serta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini imma an yufda wa imma an yuqad. Orang yang menjadi waris, seseorang yang terbunuh mempunyai dua pilihan, yaitu diberikan diyah atau menuntut kisos. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6880 dan Muslim 1355. Juga sabda Nabi SAW, ma afa rajulun min madlamatin illa zadahu Allahu biha izza. Tidaklah seseorang memaafkan satu kejahatan kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya karenanya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1677. Ada catatan di situ. Yang pertama, orang yang memilih dia ditebus dengan uang, maka ia tidak berhak lagi atas kisos, penggal kepala misalnya atau potong bagian anggota tubuh, walaupun ia menuntutnya setelah itu. Maka hal itu tidak dapat dilakukan. Jika kemudian ia balas dendam dan membunuh pelakunya, maka ia harus dibunuh atau dikisos. Tetapi jika ia memilih kisos, maka ia boleh menggantikannya dengan diat. Jadi kalau misalnya si A sama si B berantem, pukul-pukulan matilah si B, dibunuh oleh si A. Untuk dia mati, ahli warisnya si A berhak memilih tiga hal. Dikisoslah pelaku si B tadi yang membunuh ini, atau mereka minta bayar dia, atau mereka memaafkan. Maka ada pilihan di sini, ada pilihan daripada keluarga si mayit ini. Tetapi kalau seandainya mereka bilang tidak usah kisos, dia saja denda, maka begitu mau dibayar atau mereka sudah dibayar, kemudian mereka bilang, kami juga mau kisos, penggal juga kepalanya, maka enggak boleh. Tidak boleh pindah dari dia ke kisos, karena kisos nomor satu baru dia. Tidak boleh berpindah. Tapi kalau sebaliknya, keluarga-keluarga semua sepakat untuk dikisas pelakunya ini. Begitu akan dieksekusi, mereka enggak tega. Maafin, sudahlah enggak usah. Biar mereka bayar denda saja. Nah, boleh pindah dari kisos ke denda. Tapi enggak bisa terbalikkan, enggak boleh denda pindah ke kisos. Itu yang beliau katakan sini catatan. Saya bacakan kembali poin nomor satu. Orang yang memilih diat, dibayar, ditebus keluarganya mayit itu, maka ia tidak berhak lagi atas kisos. Walaupun ia menuntutnya setelah itu, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Jika kemudian ia balas dendam, rupanya karena dia pikir dia sudah dapat duit, dia mau supaya pelaku dikisos juga, enggak bisa kan. Kemudian dia membunuh si pelaku, pembunuh awal, kemudian dia balas dendam dan membunuh pelakunya, maka ia harus dibunuh. Sekarang dia yang kena kisos. Kan biasa begitu, dendam-dendaman ya. Wa na'udzubillah. Tapi jika ia memiliki kisos, maka ia boleh menggantinya dengan dia. Tadinya mau dipenggal, udah maafin aja deh, bayar aja duit. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, jika pembunuhnya telah meninggal dunia, jadi si A sama si B berantem, si A dibunuh, B sekarang harus kena kisos, tapi ternyata si B meninggal juga. Jika pembunuhnya telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi tuntutan bagi wali orang yang terbunuh kecuali diat, karena kisos tidak dapat dilakukan dengan meninggalnya pembunuh. Sebab tidak boleh mengeksekusi selain pembunuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau pertolongan. Tanda kutip sini melampaui batas, maksudnya pada ayat ini ditafsirkan dengan mengeksekusi selain pembunuhnya. Yang ketiga, kafarah atau denda yang dibayar, kafarah pembunuh, ini pembersihan dosanya ya. Kafarah pembunuh wajib atas setiap pembunuh, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang disengaja maupun yang seperti disengaja. Orang yang dibunuhnya janin ataupun orang yang sudah berumur, orang merdeka maupun budak, kafarah tersebut adalah memerdekakan budak yang mukmin. Dan jika ia tidak mendapatkannya, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahrir raqabatin mu'minah, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan memerdekakan budak yang beriman. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah ia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tentu sudah disepakati ulama tentang masalah hukum ini. Materi ketiga di dalam bahasan kita adalah masalah melukai anggota tubuh. Pengertiannya poin pertama, A, melukai anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah bahwa seseorang melakukan pelanggaran atas orang lain. Misalnya membutakan matanya, membuatnya pincang, atau mematahkan tangannya. B, hukumnya, jika pelakunya sengaja melukai orang lain dan bukan orang tua dari orang yang dilukai, dan orang yang dilukai tersebut setara dengan pelakunya, baik dalam keislamannya maupun kemerdekaannya, baik dijatuhkan hukum kisos atas pelakunya. Jika pelaku tersebut mematahkan anggota tubuhnya, maka bagian tubuh yang sama dari pelakunya harus dipotong atau dengan luka yang sama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal juruha kisos. Dan pada luka-luka itu ada kisos. Kecuali jika orang yang dilukainya menerima diat atau memaafkannya. Nah, ini poin nomor atau B tentang masalah melukai anggota tubuh. C-nya, syarat-syarat kisos dalam hal melukai anggota tubuh. Kalau tadi kan ada syarat-syarat kisos kalau orang membunuh langsung, ya, supaya dieksekusi, maka ada syarat-syaratnya. Pemberlakuan qisas atas suatu kejahatan yang mengakibatkan seseorang luka atau cacat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menjamin tidak terjadi kekejian dan kekejaman dalam memberlakukan hukum ini. Dan jika terjadi kekejaman, maka tidak ada qisas. Jadi kayak membakar, memotong cincang-cincang badan gitu kan. Yang kedua, memungkinkan dilakukannya qisas. Dan jika tidak mungkin dilakukan, maka hukum qisas ditinggalkan dan diganti dengan diyat. Itu tuh ada contohnya ya, seperti misalnya orang sangat tua, dia enggak mungkin ditarik jalan, di qisas pun agak susah gitu. Maka ini pindah kepada diyat. Yang ketiga, anggota tubuh yang hendak dipenggalnya atau pelaku harus sama namanya maupun bagiannya dengan anggota tubuh korban. Bagian kanan tidak boleh dipenggal untuk bagian yang kiri. Tangan tidak boleh dipenggal untuk kaki. Dan jari-jari yang asli tidak boleh dipenggal untuk jari-jari tambahan misalnya. Jadi ada orang dipotong tangannya tapi dia mau potong kupingnya orang, enggak boleh. Jadi harus berimbang. Yang keempat, anggota tubuh dari masing-masing pelaku maupun korban adalah sama keadaannya. Bagaimana yang terpotong, bagian mana yang terpotong dan bagian mana, maaf, bagian yang terpotong dan bagian yang akan dipenggal memiliki kesehatan dan kesempurnaan yang sama. Maka tidak boleh memenggal tangan yang cacat untuk tangan yang sempurna, dan tidak juga mata yang buta dengan mata yang sehat. Dia harus dicari solusinya. Yang keenam atau yang kelima di sini, apabila luka tersebut terjadi pada kepala atau wajah, khusus ini yaitu luka di kepala, maka tidak ada qisas dalam kasus ini kecuali jika luka tersebut tidak menembus hingga ke tulang. Setiap luka yang tidak mungkin ditembus dengan luka yang sama karena membahayakan, maka tidak ada qisas seperti dalam keretakan tulang, dan tidak ada pada luka yang menembus bagian dan atas perut. Tetapi yang wajib adalah membayar diyah. Ini poin nomor 5 ini tentang masalah apabila luka tersebut terjadi pada kepala dan wajah, maka tidak ada qisas. Karena umumnya orang menjauhi masalah ini. Baik. Ada catatan tambahan di sini di poin nomor 5. Sekelompok orang dibunuh karena membunuh seseorang dan organ tubuh mereka dipotong karena memotong organ tubuh seseorang. Jika mereka terlibat langsung dalam kriminal kejahatan tersebut, berdasarkan keterangan dituturkan Umar radhiyallahu anhu, jika seluruh penduduk negeri Sana'a berkomplot untuk membunuhnya, maka aku akan membunuh mereka semua. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta nomor 1623. Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut setelah ia membunuh 7 orang yang membunuh seseorang dari penduduk Sana'a. Jadi harus orang itu melakukan secara langsung, eksekusi secara langsung, dan siapapun yang mendukungnya kena sama. Makanya Umar pernah mengancam satu kota Sana'a, jumlahnya orang ribuan orang, kalau mereka tetap dukung si pelaku, maka semuanya akan saya qisas, kata Umar. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan harus mendapatkan perhatian yang serius dan terjamin. Jika ada seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap orang lain dengan memotong salah satu jarinya misalnya, atau dan lukanya itu tidak sembuh-sembuh atau tidak sembuh-sembuh, bahkan seluruh tangannya menjadi lumpuh karenanya, atau ia meninggal dunia karenanya, karena pelaksanaan qisasnya atau diyatnya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh qisas, maka ia tidak perlu melakukan perhatian yang serius. Jika seseorang memotong tangan orang lain dan dilakukan qisas terhadapnya dengan cara memotong tangannya, lalu tidak lama kemudian setelah itu ia meninggal dunia karenanya atau karena qisas, maka tidak ada perhitungan apapun untuknya, kecuali jika terjadi ketidakadilan di dalam pelaksanaan qisas misalnya. Atau misalnya tangannya dipotong dengan alat yang tumpul atau beracun. Jika itu terjadi maka ada perhitungan di dalamnya. Ya. Paragraf terakhirnya, qisas tidak perlu dilaksanakan sebelum luka yang diderita oleh korban sembuh. Rasulullah SAW telah melarang pelaksanaan qisas sebelum luka yang diderita oleh korban sembuh, karena dikhawatirkan lukanya itu melebar ke organ tubuh lainnya dan merusaknya. Karena itu jika seseorang tidak memperhatikan ketentuan ini dan ia melakukan qisas sebelum luka yang diderita korban sembuh, kemudian lukanya itu bertambah parah serta rusak atau merusak organ tubuh lainnya, maka ia tidak berhak menuntut kompensasi apapun akibat lukanya itu, karena ia melanggar larangan tidak boleh melaksanakan qisas sebelum luka yang diderita korban sembuh. Hadis ini tentu berkaitan tentang masalah, ada putut di situ nomor 1684. Hadis ini berkaitan dengan masalah tersebut, diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni jadi 3 halaman 88. Ya. Jadi di sini misalnya ada orang tonjok matanya orang lain lalu berdarah, kemudian diperban lah. Kalau ada orang buru-buru misalnya, ya orang itu atau keluarganya atau dianya menuntut buru-buru, ya dia ditonjok sekarang berdarah, sekarang dia minta tonjok juga, saya juga mau qisas. Ini semestinya ditunggu dulu sampai luka dia kering. Kalau luka dia kering ternyata hanya tergores di pelipisnya saya sampai dekat matanya, berarti itulah hak qisas dia. Dia minta nanti dari pelaku ini, saya mau pukul tapi di titik ini sampai sini saja. Kalau dia mau jalankan sunnah Nabi, jangan dia buru-buru, tunggu kering dulu lukanya. Karena kalau kering lukanya ternyata matanya satu buta misal, maka baru dia qisas, berarti si pelaku bukan cuma sekedar dilukai pelipisnya tapi juga matanya dibutakan, gitu kan. Tapi kalau dia tuntut sebelum kering lukanya, dia bilang sudah saya gak mau tahu, sekarang mata saya ditonjok berdarah, saya tonjok juga sekarang. Dia buru-buru tonjok, ternyata setelah itu matanya buta dan dia sudah qisas orang lain, si pelaku, maka gak boleh lagi dituntut sama dia. Itu dimaksud dengan paragraf terakhir tadi yang sudah kita bahas. Masih ada beberapa menit insyaAllah. Masalah diyat. Poin A-nya, pengertian diyat. Diyat adalah harta yang diberikan kepada pemilik darah atau korban. Poin B-nya hukum diyat. Diyat disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 92. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya atau si pembunuh atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka bersedekah atau membebaskan dari pembayaran diyat. Juga sabda Rasulullah SAW, man kutila lahu qatilun wa huwa bi khairin nadharaini imma yufda wa imma yuqad. Orang yang menjadi waris seseorang yang terbunuh mempunyai dua pilihan, yaitu diberikan dia dan atau menuntut qisas. Ya tentu orang yang mau nikmati hidupnya dia minta dia bayar uang 100 juta misalnya. Kalau orang yang memang cinta sama orang yang jadi korban, maka dia akan minta qisas seperti itu. Tapi ini pilihan dalam syariat. Poin C-nya, kepada siapakah diyat diwajibkan? Diyat diwajibkan kepada setiap orang yang membunuh orang lain langsung, baik langsung ataupun karena salah satu sebab. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka diyatnya diambil dari hartanya. Jika ia melakukan pembunuhan tidak disengaja atau kesalahan, maka diyatnya diambil dari harta keluarganya. Karena Rasulullah SAW memutuskan seperti itu, di mana suatu ketika dua orang perempuan bertengkar dan salah satu dari keduanya melemparkan lawannya dengan batu yang menyebabkannya meninggal dunia. Berikut janin yang ada di dalam kandungan, di dalam kandungannya, dan Rasulullah SAW memutuskan bahwa diat perempuan yang membunuh dibebankan kepada keluarganya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6910, Muslim 1681. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah sejumlah orang yang membayarkan dia, dan mereka itu adalah asabah atau kerabat laki-laki, yaitu bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak laki-laki, paman dari bapak. Diat itu dibagi di antara mereka dan masing-masing dari mereka membayar sesuai dengan kemampuannya dan dicicil selama 3 tahun. Di mana setiap tahunnya dibayar sepertiganya sehingga lunas pada tahun ketiganya. Tetapi jika dibayar sekaligus maka hal itu tidak menjadi masalah. Paragraf ini artinya orang kalau membayar dia, maka tentu saja di sini kalau dia yang membunuh secara sengaja, ya maka dia wajib membayar dia. dia diwajibkan kepada setiap orang yang membunuh orang lain langsung atau karena sebab. Jika seorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dianya diambil dari hartanya. Sedangkan jika ia melakukan pembunuhan tidak disengaja atau kesalahan, maka dianya diambil dari harta keluarganya. Maksudnya keluarganya saling bantu-membantu untuk membantu membayarkan dianya orang ini. Karena dia tidak sengaja membunuh. Jadi supaya keluarganya juga ada yang bersedekah buat si pelaku ini. Tapi kalau dia bunuh secara sengaja, harus dari harta dia pribadi. Poin D-nya, dari siapa diat digugurkan? Diat gugur dari seorang bapak karena memukul anaknya dengan tujuan mendidik, yakni pukulan yang sekedarnya dan tidak melampaui batas. Kemudian anak tersebut meninggal dunia karenanya. Atau seorang penguasa yang memukul seorang rakyat dengan tujuan mendidik, bukan menyiksa. Kemudian rakyatnya tersebut meninggal dunia karenanya. Atau seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan mendidik. Kemudian muridnya tersebut meninggal dunia karenanya. Ketentuan ini berlaku jika mereka tidak memukulnya secara berlebihan atau tidak melampaui batas toleransi. Ya, mungkin ada orang cuma pukul dengan penggaris atau apa saja, ternyata orang itu mati. Siapa tahu ada orang mati dengan itu misal. Tuh dia pukul dengan sepatu, enggak mungkin mati. Tapi subhanallah mati, ajalnya datang. Orang seperti ini gugur diat, enggak ada denda. Apalagi posisi dia sebagai orang tua, memukul anaknya kena mendidik, atau pemimpin kepada masyarakat yang juga dengan kena mendidik bukan kena zalim, juga guru kepada muridnya. Sekarang kita masuk yang saya bilang tadi, jumlah-jumlah diat itu ya. Jadi boleh antum hitung-hitung ini, kira-kira saya kalau ditonjok sama orang dapat berapa, gigi saya jatuh dapat berapa, kalau tangan saya patah berapa ya. Poin E, ukuran besarnya diat. Angka satunya, diat jiwa. Kalau sampai membunuh orang, jika orang yang berhak menerima diat adalah orang merdeka dan muslim, maka diatnya adalah 100 ekor unta atau 1000 mithqal. Mithqal itu sama dengan 4,25 kilo emas. Ya. Jadi 4 kilo emas, kan 1 kilo emas sekarang berapa? 600 juta ya? 600 juta kurang lebih 1 kilo ya. Berarti ini kali 4, 2,4M tambah 25 atau seperempat ya, kurang lebih. Ya, miliaran ya. Atau senilai dengan 12.000 dirham atau 35,7 kilo perak atau 200 ekor sapi atau 2.000 ekor kambing. Ini langsung bisa dagang Idul Adha. Jika pembunuhannya termasuk pembunuhan seperti disengaja, tadi itu kalau pembunuhan sengaja, maka diatnya diperberat. Di mana dari yang 100 ekor unta itu, bahwa yang 40 ekor harus unta yang hamil. Sedang jika pembunuhannya termasuk pembunuhan karena kesalahan, maka diatnya tidak diperberat, sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ala wa inna qatilu khata'in al-amdi bis-sawti wal-asa wal-hajari fihi diyatun mughalladhah mi'ata minal ibil, mi'atu minal ibil, minha arba'una min thaniyatin ila bazili amiha kulluhunna khalifah. Ketahuilah bahwa pada pembunuhan yang tidak disengaja dihukum dengan cambuk, tongkat atau batu, maka di dalamnya terdapat diat. Jadi kalau orang sengaja mukul dengan cambuk, dengan tongkat, tapi dia tidak niat membunuh, tapi tiba-tiba mati ya, maka di dalamnya terdapat diat yang diperberat, yaitu sebanyak 100 ekor unta, di mana 40 ekor darinya adalah thaniyah, dan thaniyah unta yang memasuki tahun ke-6 hingga bazil am atau unta yang memasuki tahun ke-9 dan mulai tumbuh gigi taringnya, dan unta yang 40 ekor tersebut semuanya harus sedang hamil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4547, Ibnu Majah 2628, dan Nasa'i 4794, dan Imam Bukhari sebutkan dalam kitab tarikhnya dengan sanad hasan, dan juga Abu Daud menyatakan kehasanan hadis ini. Jika pembunuhannya termasuk pembunuhan disengaja, maka diatnya ditentukan sesuai dengan kerelaan keluarga korban, di mana mereka berhak meminta diat lebih banyak dari jumlah di atas, karena mereka memiliki hak kisos, dan mereka juga berhak meniadakan kisos dengan meminta diat dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kalau misalkan tadi kita bilang ragam pembunuhan jiwa kan ada tiga ya. Kalau disengaja, orang sengaja ambil pisau tusuk, maka ini bukan 100 ekor, bisa lebih. Unta tadi. Bukan cuma 2000 ekor kambing dan atau 200 ekor sapi. Tetapi bisa lebih daripada itu. Karena keluarga si mayit yang tadi keluarganya dibunuh secara sengaja, itu punya hak kisos, punya hak dia. Maka mereka bisa menilai, terserah mereka. Misalnya mereka minta 500 ekor unta, ya sudah. Harus bayar 500 ekor unta kalau mau selamat, ya, sehingga tidak dikisos gitu. Yang dimaksud sini dalam hadis adalah orang yang membunuh hampir sengaja. Sengaja memukul, ya, dan dia tidak ingin membunuh tapi mati. Muridnya kah atau apa saja ini, maka akhirnya dia kena. Di sini kenanya dikuatkan 100 ekor unta tapi 40-nya harus unta hamil. Ya. Kalau tidak sengaja, dia tidak sengaja kayak tadi orang berburu, ya, lepas anak panahnya kena orang yang sedang lewat, maka ini tidak diperberat. Artinya 100 ekor unta tapi tidak perlu ada yang 40 ekor unta yang hamil. Adapun dalil kata beliau, saya ulangi tadi ya, jika pembunuhannya termasuk pembunuhan yang disengaja, maka diatnya kalau sengaja ditusuk oleh pelaku si A sama si B, si A sengaja menusuk si B, matilah si B. Jika pembunuhan termasuk pembunuhan disengaja, maka diatnya ditentukan sesuai dengan kerelaan keluarga korban, di mana mereka berhak meminta diat lebih banyak dari jumlah yang di atas, maksudnya tadi hadis itu ya. Karena mereka memiliki hak kisos dan mereka juga berhak meniadakan kisos dengan meminta diat dengan jumlah yang lebih besar. Adapun dalil tentang jumlah diat sebagaimana disebutkan di atas adalah keterangan yang dituturkan Jabir radhiyallahu anhu bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-ibil mi'atan min al-ibil wa ala ahli al-baqarati 200 baqara wa ala ahli syati 1000 syat. Rasulullah SAW mewajibkan membayar dia atau denda orang yang membunuh terhadap pemilik unta sebanyak 100 ekor unta, terhadap pemilik sapi 200 ekor sapi, dan terhadap pemilik kambing sebanyak 2000 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4543. Kemudian keterangan diturunkan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna rajulan kutila faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam diyatahu 12000 dirham. Sesungguhnya seseorang dibunuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan diatnya 12000 dirham. Jadi sudah kita jelaskan itu yang di sebelah atau sama beratnya dengan 35,7 kilo perak. Ya. Atau bisa senilai dengan 4,25 kilo emas, ya. Juga sebagaimana tertera dalam surat Amr bin Hazm yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat bahwa diat ditentukan sebesar 100 dinar bagi pemilik emas. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 4853. Diat yang mana saja dari keempat diat tersebut di atas yang sanggup diberikan oleh pembunuh, maka keluarga korban harus menerimanya. Jika orang yang berhak menerima diat adalah seorang wanita muslimah dan merdeka, maka diatnya adalah setengah dari laki-laki muslim. Sebagaimana dituturkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, sesungguhnya wanita berhak mendapat diat sebagaimana halnya laki-laki selama diatnya tidak mencapai sepertiga dari diatnya laki-laki. Jika diatnya itu mencapai sepertiga dari diat laki-laki, maka wanita hanya berhak menerima separuh diat dari diatnya laki-laki itu. Juga orang yang berhak menerima diat. Jadi paragraf ini saya ulangi kembali. Jika orang yang berhak menerima diat adalah seorang wanita muslimah dan merdeka, maka diatnya adalah setengah dari laki-laki muslim sebagaimana diturunkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'in dari Urwah bin Zubair. Jadi kalau misalnya laki-laki tadi bisa mendapatkan diatnya 1000 dinar atau tadilah 4,25 kilo emas atau 35,7 kilo perak atau 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing, maka itu kalau penerimanya rame-rame atau laki-laki. Tapi kalau perempuan sendirian, enggak ada ahli warisnya orang yang terbunuh kecuali perempuan ini, maka dia mendapatkan setengah diatnya tadi yang ditentukan, misalnya 100 ekor jadi 150 ekor unta, 2000 kambing jadi 1000 ekor kambing, sesuai dengan yang dinukil oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in, sungguhnya wanita berhak menerima diat sebagaimana halnya laki-laki selama diatnya tidak mencapai sepertiga dari diatnya laki-laki. Jika diatnya itu mencapai sepertiga dari diatnya laki-laki, maka wanita hanya berhak menaruh separuh, menerima separuh diat dari diatnya laki-laki. Jika orang yang berhak menerima diat adalah orang kafir dhimmi, kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin, baik berasal dari kaum Yahudi, Nasrani atau selain dari keduanya, maka diatnya adalah separuh dari diatnya seorang muslim. Sedangkan diat kaum wanita mereka adalah separuh dari diatnya kaum laki-laki mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, aklul kafiri nisfu diatir rajul. Diatnya orang kafir adalah separuh dari diat laki-laki muslim. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1413. Ya. Jadi kalau penerima, misal si A sama si B berantem, dibunuhlah si B oleh si A, matilah si A, si B ini, A membunuhnya, maka keluarga si B berhak mengambil dia. Nah kalau penerima dia ini ahli waris laki-laki dan perempuan bergabung, utuh seperti tadi jumlahnya, bisa 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing, atau dia membayar 4,25 kilo emas atau 35,7 kilo perak, gitu kan? Itu kalau penerima laki-laki ataupun laki-laki sama perempuan bergabung. Tapi kalau penerima daripada keluarga pembunuh cuma perempuan satu orang, tidak ada yang lain, maka dia menerima setengah dari diatnya kaum laki-laki, gitu kan? Juga di sini dikatakan kalau seandainya penerima diat adalah orang kafir, misal muslim BA membunuh kafir B, matilah si B ini. Tapi si B ini zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, kan si muslim enggak boleh dikisos, enggak boleh dibunuh karena kafir, kan tadi sudah kita jelaskan itu. Tetapi muslim tetap harus bayar dia, bayar denda. Berapa dia bayar? Dikatakan di sini, jika orang yang berhak menerima diat adalah seorang kafir zimmi berada di bawah perlindungan kaum muslimin, baik berasal dari kaum Yahudi, Nasrani atau agama lainnya atau selain keduanya, maka dia adalah separuh dari diatnya seorang muslim. Berarti 100 ekor unta jadi sisa 50, atau 200 sapi jadi sisa 100, ya, atau 2000 kambing sisa 1000. Sedangkan diat kaum wanita mereka, kalau seandainya yang terima ternyata cuma perempuan, maka setengah lagi dari diatnya kaum laki-laki mereka. Berarti kan kalau muslim yang dibunuh, maka diatnya tadi 100 ekor unta, iya enggak? Hah? Masih hadir kah ini? Kalau si A sama si B, dua-duanya muslim, si A membunuh si B, matilah si B ini. Keluarganya si B ini yang muslim berhak mendapatkan, kalau laki-laki dan perempuan, itu berhak mendapatkan 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing. Baik, kalau yang menerima perempuan saja muslim, maka setengah dari itu. Baik, sekarang kalau terjadi pembunuhan tadi muslim-muslim, sekarang kalau muslim sama kafir, si A muslim, si B kafir, tapi kafir ini zimmi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi, kita bunuh, tidak ada masalah di medan perang. Tapi kalau kafir zimmi, di bawah naungan pemerintah Islam, main bunuh saja. Ya, berarti misalnya di Indonesia ini ada muslim berteman sama satu Nasrani, lalu ribut, dibunuhlah si Nasrani ini. Nah di sini hukumnya, kalau dalam hukum syariat Islam, tidak boleh si muslim dibunuh karena membunuh si kafir ini, tapi dia tetap wajib membayar dia. Nah dianya berapa? Dianya mirip sama dianya perempuan tadi, setengah yang normal. Tapi kalau yang penerimanya adalah perempuan kafir, setengah lagi dari itu. Berarti dari 100 ekor unta, kalau laki-laki yang menerima orang kafir 50, kalau perempuan berarti cuma 5. Alhamdulillah. Sudah ada jawaban, berarti sudah paham. Itu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW, aklul kafir nisfu diatil rajul. Diatnya orang kafir adalah separuh diat laki-laki muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 1413. Jika orang yang berhak menerima diat adalah seorang budak, sekarang dia budak, hamba saya bisa diperjualbelikan, maka diatnya adalah seharga budak tersebut, karena ia dihargakan dengan harga jualnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang si A sama si B berantem nih, yang dibunuh si B ini budak, penerimanya budak semua, keluarganya dia masih hamba sahaya. Bagaimana hukumnya di sini? Dikatakan jika yang berhak menerima diat adalah seorang budak, maka diatnya adalah seharga budak tersebut karena ia dihargai dengan harga jualnya. Andai saja budak ini hidup, ya, yang dibunuh tadi, berapa kalau dia dijual? 100 juta ya, sudah dibayar 100 juta. 10 ekor unta ya, 10 ekor unta. Jadi tidak ikutin tadi diatnya orang normal yang 100 ekor unta apa, tidak ikut itu. Ikut nilainya dia. Dia kalau dijual berapa nih? Ya. Jika orang yang berhak menerima diat adalah bayi, laki-laki atau perempuan, misalnya ayahnya dibunuh, enggak ada lagi, atau orang tuanya dibunuh, tidak ada keluarganya kecuali bayi, anaknya cuma satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diatnya setara dengan diat yang diterima seorang budak, baik laki-laki atau wanita, karena Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa besarnya diat untuk bayi laki-laki adalah sebesar diatnya budak laki-laki serta budak wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, tapi dengan syarat bahwa bayi tersebut adalah merdeka dan keluar dari perut ibunya dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan jika ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, maka di dalamnya berlaku kisos atau diat secara penuh. Jadi kalau misalnya yang hidup, yang bayi itu hidup, maka seperti itulah tadi yang disebutkan diatnya. Tetapi kalau dia sudah meninggal dunia, maka setengah daripada ya, diat yang ada. Saya ulangi kembali ya poin ini dari paragraf sebelumnya. Jika orang yang berhak menerima diat adalah bayi, baik laki-laki ataupun wanita, maka diatnya setara dengan diat yang diterima seorang budak. Tadi kan kalau budak berarti nilainya budak itu berapa, gitu kan? Dinilailah harga budak yang terbaik berapa, dikasihlah kepada anak itu, baik laki-laki ataupun perempuan bayi itu. Karena Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa besarnya diat untuk bayi laki-laki adalah sebesar diatnya budak laki-laki serta budak wanita sebagaimana disebutkan, atau besarnya sama dengan budak laki-laki atau budak wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Tapi dengan syarat bahwa bayi tersebut adalah merdeka dan keluar dari perut ibunya dalam keadaan meninggal dunia. Ya, maksudnya adalah dia akan mendapatkan seperti nilainya budak kalau dia lahir terus meninggal. Sedangkan jika ia keluar dalam perut ibunya dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, maka di dalamnya berlaku kisos atau diat secara penuh. Ya, jadi kalau misalnya bayi itu yang akan menerima diat tadi, misalnya orang tuanya dibunuh, ini bayi lahir dari rahim ibunya, mati juga. Maka kalau dia mati, dia hanya bisa mendapatkan, si bayi ini yang mati ini, nanti mungkin dikasih kerabatnya juga nilai seperti budak. Berapa nilai harga budak di situ, misalnya 100 juta dikasihlah kepada dia. Tapi kalau dia lahir hidup dulu, hidup beberapa hari, baru meninggal, maka dianggap dia seperti orang normalnya muslim yang utuh. Berhak minta kisos si bayi itu, ya, kalaupun dia hidup, ditunggu sampai dia dewasa misalnya, ya, atau dia mengambil diat utuh, 100 ekor unta tadi, atau 200 ekor sapi, atau 2000 ekor kambing. Catatan, sebagian ulama berpendapat bahwa diat budak ialah 1/10 dari diatnya ibu bayi. Dan Imam Malik menetapkannya dengan 50 dinar atau 212,5 gram emas atau 600 dirham sekitar 1,785 kilo perak. Ini ada sebagian ulama sudah menentukannya. Ada juga ulama yang mengatakan tadi dinilai saja budak berapa nilainya pada waktu itu. Kalau ada perbudakan. Tapi kalau ke zaman kita sekarang tidak ada, maka inilah yang diambil hukumnya. Berarti kalau bayi kasusnya atau budak, maka yang dikeluarkan adalah sekitar 600 dirham atau 50 dinar ya. Atau 50 dinar itu setara dengan 212,5 gram emas ya. Tadi kan kalau orang normal itu 4,25 kilo kan. Kalau ini bayi atau budak sekitar 212 gram saja. Ya, berarti kurang dari seperempat kilo ya. Kan seperempat kilo kan berarti 250 gram ya. Kurang dari seperempat kilo emas gitu. Nah, ini semua diatnya jiwa ya. Kalau orang membunuh. Sekarang kita masuk diatnya anggota tubuh. Jadi seperti apa kalau orang potong hidungnya orang lain, potong kupingnya orang lain, seperti apa? Di sini Diyat wajib diberikan secara penuh pada tindakan pidana atau kriminal yang mengakibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya akal karena rusaknya akal. Misalnya dikebukin otaknya, lalu dia hilang akal gitu ya. Yang kedua, hilangnya pendengaran karena tiadanya dua kupingnya, dipotong sengaja kupingnya. Yang ketiga, hilangnya penglihatan karena rusaknya dua mata, baik dipukul ataupun dicongkel. Yang keempat, hilangnya suara karena terputusnya lidah atau dua bibir. Kadang-kadang orang terlalu jahat, lidahnya orang ditarik, dipotong. Atau bibirnya dipotong, sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Ya, karena biasanya tarikan suara ini kan berpengaruh dengan goyangan lidah dan juga goyangan bibir. Umumnya orang kalau lidahnya dipotong, naudzubillah, atau bibirnya juga dipotong, maka nggak ada fungsi suaranya ini, nggak bisa keluar. Karena dia keluar terdengar karena ada gerakan lidah sama gerakan bibir. Itu penjelasan sebagian ulama. Makanya dikatakan hilangnya suara karena terputusnya lidah atau dua bibir. Yang kelima, hilangnya penciuman karena terpotongnya hidung. Yang keenam, hilangnya kemampuan seksual karena terpotongnya kemaluan laki-laki atau remuknya kedua buah pelirnya. Yang ketujuh, hilangnya kemampuan berdiri atau duduk karena remuk atau patahnya tulang punggung. Semua poin tersebut di atas tertera dalam surat Amr bin Hazm. Ini seorang sahabat radhiyallahu anhu yang Nabi utus untuk menegakkan qisas ini. Yang ditulis oleh Rasulullah SAW bahwasanya pada hidung terdapat diyat, pada lidah terdapat diyat, pada kedua bibir terdapat diyah, jadi denda yang harus dibayar. Pada dua buah pelir terdapat diyah, pada kemaluan laki-laki terdapat diyah, pada tulang punggung terdapat diyah, dan pada kedua mata terdapat diyah. Ini disebutkan riwayat An-Nasa'i nomor 4853. Juga karena Umar radhiyallahu anhu memutuskan pada orang yang memukul orang lain, lalu orang yang dipukul kehilangan pendengaran, penglihatan, kemampuan seksualitas dengan dan akalnya, maka orang yang memukulnya harus membayar 4 diyat bila orang yang dipukulnya masih hidup. Jadi kalau ada orang matanya orang dicungkil sama dia, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, jadi semuanya ada diyatnya. Jadi kalau ini 10, 20, 30 dihitung begitu, ya. Diyat anggota tubuh wanita adalah separuh dari diyatnya anggota tubuh laki-laki. Adapun diyat luka, jika diyat wanita mencapai sepertiga diyat laki-laki, maka ia berhak menerima separuh dari diyatnya laki-laki. Sedangkan jika diyat lukanya kurang dari sepertiganya, maka ia berhak menerima diyat yang disamakan dengan diyat luka laki-laki. Sementara diyat yang wajib dibayar separuhnya pada tindakan pidana kriminal sebagai berikut: melukai salah satu mata. Jadi kalau dua-dua mata dia terima diyatnya utuh. Kalau cuma dua-dua telinga dia terima diyatnya utuh. Tapi kalau cuma satu mata, satu telinga seperti di poin B di sini, maka dia juga menerima separuh daripada diyatnya nanti, ya, tebusannya itu. Dikatakan angka 1, melukai salah satu mata. Yang kedua, melukai salah satu telinga. Yang ketiga, melukai salah satu tangan. Yang keempat, melukai salah satu kaki. Yang kelima, melukai salah satu bibir. Yang keenam, melukai salah satu bagian bokong belakang, ya, pantat, ya. Atau yang ketujuh, melukai salah satu alis, ya. Yang delapan, melukai salah satu payudara. Catatan, diyat salah satu jari adalah 10 ekor unta. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, diyatu asabi'il yadaini warrijlaini sawa asyaratu minal ibil likulli isba'. Diyatnya jari-jari kedua tangan dan jari-jari kaki, satunya jari itu sama, ya, yaitu 10 ekor unta untuk tiap-tiap jari. Hadis ini riwayat Tirmidzi, disahihkan nomor 1391. Itu baru kita bicara jari-jari dulu, ya. Kan tadi disebutkan ada mata, ada telinga, ada segala macam. Kita mulai dari jari-jari dulu. Setiap jari punya hak 10 ekor unta. Enggak ada untanya kayak di Indonesia yang dinilai unta berapa. Unta misalnya harganya 100 juta, berarti 500 juta. 10 jarinya semua rusak, maka dia dapat, ya. Ya, hitung aja sendiri, ya. Berapa yang dia dapatkan. Yang jelas, kita pindah ke gigi. Sedangkan diet gigi, tonjok orang jatuhin gigi, adalah 5 ekor unta satu gigi, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada surat yang ditujukan kepada Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, wa fis sinni khamsu minal ibil, diatnya gigi adalah 5 ekor unta. Hadis ini riwayat An-Nasa'i nomor 4853, ya. Karena masuk waktu ini sebenarnya tinggal 2 lembar. Jadi insya Allah ini kita akan lanjutkan pada Senin akan datang sisanya tentang poin nomor 3, diatnya si judge. Dan sijaj adalah luka yang khusus kalau di bagian kepala. Kalau sampai kelihatan tulangnya, ya, itu ada hukumannya sendiri, ada diatnya sendiri. Dan ada beberapa contoh-contoh ya dalam masalah ini. Sebabnya ada yang memperlihatkan tulang, ada yang mematahkan tulang. Ini semua ada hukumannya. Masing-masing 5 ekor unta, 10 ekor unta ada catatan sendiri semua masalah itu. Tentu ini dibutuhkan oleh para hakim dan kita pelajari dalam majelis seperti ini karena memang kita harus melewati buku kita ini ya. Setiap orang mau membutuhkan ini memang dia harus kembali lagi untuk murajaah ya. Yang jelas teman-teman insya Allah kita akan lanjutkan nanti di poin nomor 3 selain akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita akan buka pertanyaan setelah itu ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.